Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fi din rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan masuk dalam pembahasan tentang munakahat atau kitabun nikah dari kitab Bulughul Maram. Dan kitabun nikah dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pada kitab ini disebutkan banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap pada kesempatan ini bisa membaca hadis-hadis tersebut, walaupun mungkin tidak semua kita baca karena cukup banyak. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kemudahan untuk mempelajari hadis-hadis itu satu persatu dan memahami dengan benar apa yang tersebut pada hadis-hadis tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam penjelasan hadis-hadis, kita dahulukan pembahasan tentang makna an-nikah. An-nikah dalam bahasa Arab disebutkan oleh As-Sanani dalam kitab Subulus Salam, an-nikahu lughatan ad-dammu wat-tadakhulu. An-nikah dalam bahasa Arab bermakna ad-dammu wat-tadakhul. Ad-dammu itu artinya menggabung, ya, penggabungan. Wattadakhul, saling masuk. Adapun secara istilah syar'i, kata an-nikah terkadang disebut pada akad itu. Jadi akad itu disebut nikah. Akad nikah. Ya. Yeah. Kata beliau, وكثر استعماله في العقد فقيل انه فيه حقيقه شرعيه ولم يرد في الكتاب العزيز الا في العقد. Penggunaan kata nikah banyak disebutkan pada akad itu. Jadi akad yang itu adalah ijab dan qabul, inilah yang disebut nikah. Sehingga ada yang mengatakan innahu fihi haqiqatun syar'iyyah. Istilah syar'i pada kata nikah bermakna akad, ijab dan qabul. Dan di dalam ayat Al-Qur'an kata nikah tidak bermakna kecuali akad itu. Ya. Jadi menurut beliau rahimahullah, kalau kita dapatkan dalam ayat Quran sebutan nikah, maka bermakna akad, ijab dan qabul, akad nikah. Ala kulli hal, di sana juga ada pendapat yang lain terkait dengan makna nikah, namun itu yang disebutkan oleh As-Sanani rahimahullah dalam kitabnya Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Kemudian juga kita dahulukan dengan pembahasan seputar beberapa hal yang terkait dengan nikah, yaitu rukun atau syarat-syarat nikah. Pertama tentang rukun-rukun nikah. Di sana ada tiga rukun. Yang pertama adalah wujudu az-zawjaini al-khaliyaini minal mawani'. Adanya dua Az-zawjain, suami dan istri atau calon suami maupun istri. Ya, zawjain. Al-khaliyaini minal mawani', yang kosong daripada penghalang, yang menghalangi sahnya pernikahan. Jadi calon suami atau istri tersebut, ya, adalah orang-orang yang sah untuk menjadi suami dan istri. Dia kosong dari penghalang untuk menjadi pasangan suami istri. Contohnya, tidak ada kemahraman antara keduanya. Ya. Tidak ada kemahraman baik dari sisi nasab maupun radha', yakni susuan, ya. Di sana ada saudara nasab, ada saudara radha', yakni susuan. Ya. Kalau ada kemahraman dari sisi nasab, berarti di sini ada penghalang. Kalau ada kemahraman dari sisi radha', menjadi saudara sepersusuan, ini juga ada penghalang. Begitu pula kakaunir rajul kafiran wal mar'atu muslimah. Contoh yang lain yang ada penghalang, apabila seorang lelaki kafir ingin menikah dengan seorang wanita muslimah. Nah, ini ada penghalang. Jadi kalau semacam ini berarti rukun itu belum terwujud. Ya. Ada penghalang. Baik, ini yang pertama, rukun yang pertama. Tsanian, rukun yang kedua, husul al-ijab. Wa huwa al-lafdhu as-sadir min al-wali aw man yaqumu maqamahu. Adanya ijab. Ijab ini adalah lafaz yang keluar dari wali, yang diucapkan oleh wali atau yang mewakilinya. Misal atau contohnya, beliau si wali mengatakan zawajtuka ya fulanah, aku menikahkanmu dengan fulanah atau terhadap fulanah. Nah, ini disebut ijab. Dan ijab oleh para ulama rahimahumullah diterangkan tidak mesti dengan bahasa Arab, ya. Dengan bahasa Arab tentu afdal. Dengan misalnya zawajtuka fulanah atau ankahtuka fulanah, saya menikahkan engkau dengan atau terhadap fulanah. Ya. Apabila dengan selain bahasa Arab tapi maknanya sama, mungkin dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, Malaysia, atau dengan bahasa yang lain, sama saja diperbolehkan asal bahwa makna tersebut semakna dengan makna zawajtuka atau ankahtuka, ya. Tidak dipersyaratkan dengan berbahasa Arab. Yang ketiga, thalithan husulu al-qabul wa huwa al-lafdhu as-sadir min az-zawj aw man yaqumu maqamah bi an yaqula qabiltu wa nahwu dhalik. Adanya al-qabul, penerimaan, ya. Tadi ijab, ini qabul. Qabul yakni lafaz yang menunjukkan dia menerima ijab tersebut. Sehingga lafaz ini diucapkan oleh az-zauj, ya, suami atau calon suami ketika itu, ya. Atau yang mewakilinya. Jadi mungkin juga diwakilkan. Semacam dia mengatakan qabiltu, saya menerima. Nah, qabil itu ini disebut qabul. Ijab qabul. Ya. Ini juga disebutkan oleh ulama rahimahumullah tidak dipersyaratkan dengan bahasa Arab sehingga diperbolehkan dengan yang lain yang maknanya sama. Selanjutnya, syarat-syarat sahnya pernikahan. Syurutu sihhati an-nikah. Syarat sahnya pernikahan. Di sini ada beberapa syarat. Yang pertama, ta'yin kullin minaz zawjaini bil isyarah awit tasmiyah awil wasf. Ta'yin. Ta'yin itu penentuan, ya. Artinya penunjukan. Fulan, ya. Siapa zauj? Mana zauj yang akan menjadi suami? Mana? Oh, fulan. Fulan ibnu fulan, misalnya. Tasmiyah. Ya, misalnya Bakar bin Zaid. Atau bil isyarah. Isyarah yakni ini, orang ini. Ya. Tanpa disebut namanya tapi ditunjuk, diisyarah kepadanya. Awil wasf atau dengan sifat. Ya. Orang yang macam ini disebutkan sifat tapi yang jelas dipahami bahwa yang dimaksud dengannya adalah fulan. Ini juga diperbolehkan tentu dengan syarat bahwa sifat itu telah dipahami maksudnya. Ya. Sanian yang kedua, syarat berikutnya adalah ridha kullin minaz zawjaini bil akhar. Ridha dari masing-masing kedua pihak, baik calon suami maupun istri, mereka masing-masing darinya ridha dengan yang lain, terhadap yang lain. Ya, si laki-laki ridha dengan si wanita, begitu pula wanita tersebut pun ridha dengan laki-laki yang akan menikahinya. Kalau tidak terjadi keridhaan sehingga terjadi pemaksaan, ya, maka tidak sah. Kemudian yang ketiga, syarat berikutnya adalah an ya'qida lil mar'ati waliyuha. Karena Allah khatab al awliya bin nikah. Yang melafalkan akad nikah ijab adalah wali dari wanita tersebut. Wali daripada wanita tersebut. Ya. Karena Allah Azza wa Jal di dalam ayat menyebutkan tentang akad nikah kepada para wali. Wa ankihul ayama minkum. Ya. Wa ankihu. Naam. Wa ankihul ayama minkum. Yani nikahkanlah. Siapa? Ya, para wali. Dalam hadis Nabi SAW yang insyaallah juga kita akan baca, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idni waliyha fa nikahuha batil. Siapapun dari wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Fanikahuha batil, fanikahuha batil. Tiga kali Nabi menyebutkan. Nikahnya batil. Baik, jadi di sini Nabi SAW ya, mengharuskan bagi para wali, ya, bahwa merekalah yang melangsungkan atau melafalkan akad ijab, bukan yang lain. Boleh yang lain kalau itu menjadi wakil, ya, seperti yang tadi kita sebutkan. Kemudian syarat yang keempat, asy-syahadah 'ala 'aqdin nikah. Syarat yang keempat adalah syahadah. Syahadah artinya disaksikan, ya. Ada pihak-pihak yang menyaksikan, melihat, mendengar, ya, ijab dan qabul tersebut. Ya. Ini juga menjadi syarat sebagaimana akan disebutkan pula dalam hadis, yaitu diantaranya hadis Nabi, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tiada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil, yakni yang saleh, yang jujur. Ya. Yeah. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tiada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil, yakni yang saleh. Baik. Nah, ini empat syarat sahnya nikah. Baik. Terkait dengan mahar nanti akan ada penjelasan, namun bukan termasuk syarat sah di sini, karena untuk mahar nanti ada penjelasan, boleh saat itu disebutkan, boleh nanti tidak disebutkan, itu ada penjelasan. Namun secara syarat, ya, sahnya mahar tidak disebutkan di sini, walaupun itu merupakan kewajiban juga. Berikutnya, syarat pada wali. Jadi siapakah yang menjadi wali pernikahan dan sebagai wali yang sah? Dipersyaratkan wali tersebut, pertama, al-aql, yakni akil. Al-aql lawan daripada ghair akil. Ghair akil yakni majnun, misalnya orang yang gila dan yang sejenisnya. Jadi dia adalah al-aql. Sanian yang kedua, al-bulugh, seorang yang baligh, ya, sudah baligh. Al-bulugh lawan daripada as-saghir, ghair baligh, yang belum baligh tidak boleh. Salisan yang ketiga adalah al-hurriyah, dia seorang yang merdeka, bukan hamba sahaya, budak, hamba sahaya bukan, tapi seorang yang merdeka, ya, yeah. Yang keempat adalah ittihaduddin, fala wilayat li kafirin ala muslim wala muslimah. Kesamaan dalam agama, artinya muslim, ya, dengan muslim misalnya, karena seorang yang kafir tidak boleh menjadi wali muslim, muslimah, ya. Misalnya seorang wanita muslimah, dia punya ayah kafir, maka ayahnya, ya, tidak menjadi wali bagi wanita tersebut, ya. Baik. Yang kelima adalah al-adalah, al-munafiyah lil-fisqi wa hiya syartun 'inda ba'd al-ulama. Al-adalah ini sifat adalah, ini lawan daripada fisq, kefasikan. Jadi dia bukan orang fasik. Hanya saja ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan seorang wali mesti seorang yang adil, ya, seorang yang tidak fasik. Ala kulli hal, ini diperselisihkan oleh para ulama, dan tentu itu lebih baik. Ya, kalau ada seorang ayah yang fasik, ya bisa mewakilkan kepada siapa? Kepada pihak hakim misalnya. Nah, yang keenam adalah az-zukuriyah. Ya, seorang lelaki, ya. Jadi tak ada wali tapi wanita. Wanita, wali bagi wanita menikahkan, ini tidak boleh. Bahkan ada hadis secara khusus yang melarang hal ini, sebagaimana insyaallah kita akan baca pada hadis-hadis yang akan datang biidznillah. Ya. Yang ketujuh adalah ar-rusyd. Ar-rusyd adalah al-qudrah ala ma'rifatil kuf'i wa masalihin nikah. Ar-rusyd ini apa kita terjemahkan? Artinya adalah kemampuan, ya, dan pengetahuan tentang siapakah yang pantas, ya, menjadi istri, dan mengetahui maslahat-maslahat daripada pernikahan tersebut. Ya, artinya harus di sini, yakni tujuannya adalah agar diketahui olehnya siapakah yang pantas untuk menjadi suami atau istri, dalam hal ini istri, ya, yang maslahat siapa. Tidak sembarang orang dia nikahkan, ya, sehingga berakibat rumah tangga atau keluarga yang rusak nanti dalam kehidupan kesehariannya. Ya. Kemudian juga wali, nanti juga ada pembahasannya tentang wali, siapakah yang disebut dengan wali dan tertibnya atau urutan-urutannya menurut para fuqaha rahimahumullah. Nah. Baik, jadi ini makna nikah lughatan wa syar'an, rukun-rukun nikah dan syarat-syarat nikah serta syarat-syarat wali. Baik. Kemudian kita akan masuk pada hadis yang pertama dari kitabun nikah. Hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. An Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, qala lana Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, ya ma'asyar asy-syabab, wahai para pemuda. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang mampu menikah? Fal yatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena itu aghaddu lil basar, lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum, siapa yang tidak mampu hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, Sesungguhnya puasa baginya merupakan wija atau tameng, penghalang dari maksiat maksudnya. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Hadis ini hadis yang pertama dari kitabun nikah. Terdapat pada hadis ini beberapa faedah, dan yang paling jelas dari faedah-faedah tersebut adalah anjuran atau perintah dari Nabi untuk menikah. Ya. Di sini terghib. Ya, ada penyemangat bagi asy-syabab, kaum muda, anak-anak muda agar menikah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Ini faedah daripada pernikahan, yaitu akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Yani menjaga dari itu semua maksiat-maksiat. Dan ini ahibbati fillah rahimakumullah, suatu hal yang sangat penting bagi kita dan semua umat ini, dan apalagi kita di masa-masa ini, di zaman sekarang yang kita sama-sama mengetahui bagaimana ujian dan godaan dengan adanya berbagai hal di masa ini, di mana kaum wanita banyak sekali yang tidak lagi berpakaian dengan pakaian muslimah yang sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Apalagi yang bukan muslimah. Ya. Yang muslimah saja banyak ya. Yang tidak berpakaian dengan pakaian yang sesuai syariat. Dan apalagi di zaman sekarang bukan hanya ujian tersebut dalam alam yang nyata. Ya, sekarang kita dengan adanya fasilitas internet misalnya dan yang seputar itu, banyak sekali godaan-godaan yang bisa membuat seseorang jatuh dalam perbuatan maksiat. Maka Nabi SAW mengatakan, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Wahai pemuda, anak-anak muda, remaja, hendaknya kalian menikah. Siapa yang mampu menikah, lakukan. Karena dengannya pandangan kita lebih terjaga, kemaluan kita lebih terjaga. Adapun yang tidak mampu, fa'alaihi bisawm, hendaknya berpuasa. Ya. Beliau mengatakan, fa'innahu lahu wija. Puasa baginya adalah penghalang, tameng dari perbuatan maksiat. Nah, disebutkan oleh para ulama karena dengan seseorang berpuasa, ya, maka puasa itu sendiri merupakan ibadah yang Nabi ajarkan padanya agar seorang yang berpuasa menjaga segala yang dia miliki. Bukan puasa artinya hanya kita, ya, tak makan minum. Namun seperti kata ulama, as-saum huwa saum al-jawarih. Man as-saim huwa alladhi saamat jawarihuhu 'anil adza. Seorang yang berpuasa adalah yang anggota badannya berpuasa dari maksiat. Ya, itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah. As-saim huwa alladhi saamat jawarihuhu 'anil adza. Seorang yang berpuasa adalah yang anggota badannya berpuasa dari maksiat. Nah, artinya puasa ini bukan hanya seorang yang menahan diri dari lapar dan dahaga, tapi juga dari maksiat. Ya, dan puasa itu sendiri juga menjadi wasilah yang sangat membantu kita untuk melemahkan syahwat. Ya, melemahkan syahwat kita sehingga dengannya seorang muslim lebih dekat kepada ketaatan, ibadah, taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fi din rahimakumullah, terkait hadis ini para ulama menyebutkan beberapa faedah yang terkait dengan bab hukum. Pertama, Nabi SAW menganjurkan untuk menikah bagi orang yang mampu al-ba'ah. Apa yang dimaksud dengan al-ba'ah? Man istata'a minkum al-ba'ah. Siapa yang mampu al-ba'ah? As-Sun'ani rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Subul As-Salam wal al-ba'ah fil muradi wa ikhtalafa al-ulama fil muradi bil ba'ah wal asah anna al-murad bihi al-jima' fa taqdiruhu man istata'a minkum al-ba'ah ay man istata'a minkum al-jima' li qudratihi 'ala mu'natin nikah falyatazawwaj. Yang dimaksud dengan al-ba'ah, beliau katakan ada perbedaan pendapat ulama. Namun pendapat yang paling sahih al-ba'ah adalah al-jima'. Ya. Sehingga makna hadis, siapa yang mampu berjima' bi qudratihi 'ala mu'natin nikah, karena dia mampu menikah dengan mu'nah. Mu'nah itu ya biaya, ya pernikahan. Ya. Biaya pernikahan, ada mahar, ya, ada mungkin sedikit dari walimah, ya, maka lakukan. Itu maksud daripada al-ba'ah dan makna hadith. Jadi walaupun al-ba'ah bermakna al-jima', namun hal itu tidak mungkin terwujud kecuali dengan pernikahan, yang pernikahan itu memerlukan suatu mu'nah, ya. Tentunya enggak cuma-cuma seorang menikah, ya kan? Balash, kata orang sana, orang Arab, tanpa ada biaya sama sekali. Ya. Jadi di sini diperlukan mu'nah. Sehingga di sini bagi yang punya mu'nah, ya, biaya untuk pernikahan dengan berbagai macamnya, maka lakukan, ya, karena yang tadi Nabi sebutkan ini akan lebih menjaga seseorang dari maksiat-maksiat. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, dari hadis ini pula terkait dengan hukum, lalu apa hukum menikah? Apakah menikah wajib atau sunnah atau bagaimana? Ya. Yeah. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat ulama. Ya. Yeah. Sebagian ulama mengatakan wal amru bidazawwuj yaqtadi wujubahu ma'al qudrati ala tahsili mu'natihi wa ila alwujub dhahaba Dawud wa huwa riwayah an Ahmad. Perintah untuk menikah, al amr, Nabi katakan fal yatazawwaj, ini lafal dalam bahasa Arab, ya, ini mengandung amr, memang fi'il mudhari', tapi didahului dengan lamul amr, fal yatazawwaj, sehingga di sini tergolong al amr, perintah. Ya. Di dalam ilmu fikih, usul fikih, al amr yaqtadi al wujub. Perintah ini, ya, bermakna wajib. Namun di sini wujubuhu ma'al qudrah, wajib ketika ada qudrah, kemampuan, ala tahsili mu'natihi, kemampuan dengan adanya mu'nah, biaya pernikahan itu. Ya. Dan yang berpendapat ini adalah wajib dengan keterangan tadi adalah Dawud, yakni madzhab Zahiri, Dawud Adz-Zahiri, dan itu salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Pendapat yang lain, sebagian ulama bahkan jumhur mengatakan itu untuk an-nadab atau bermakna sunnah. Ala kulli hal, di sini ada perbedaan-perbedaan dalam hal ini. Namun pada dasarnya bahwa al-amr, perintah, bermakna wajib. Namun tentu kewajiban ini terkait dengan suatu kemampuan. Dan ulama rahimahumullah menyebutkan pula hukum pernikahan ini juga sangat terkait dengan faktor-faktor yang lain. Sehingga ada kalanya menikah tapi justru haram. Ada kalanya menikah dan itu makruh. Ada pula menikah dan itu mubah, ya, atau sunnah. Contohnya di sini disebutkan oleh sebagian ulama rahimahumullah, ya. Fayahrumu alaihi man yukhillu bizawjati fil wat'i wal infaq ma'a kudratihi alaihi wa tawaqanihi ilaihi. Bisa jadi menikah dan itu hukumnya haram. Bagi siapa? Bagi orang yang menikah tapi bermadarat bagi istri, bagi si wanita. Misal, contohnya, ya, dia tidak menafkahi wanita itu, istrinya, padahal dia mampu. Sehingga di sini pernikahannya justru bermadarat bagi wanita karena dia tidak memberinya nafkah dan dia mampu memberinya nafkah. Yang kedua juga dalam hal al-wata, berjima dengan wanita itu, dia sengaja tidak menggaulinya, ya, yakni berjima dengannya untuk memberi madarat kepada si wanita tersebut padahal dia mampu, ya. Nah, kalau semacam ini pernikahan itu menjadi haram. Kemudian mungkin juga menjadi makruh fi haqqi mithli hadza haitsu la idrara bizawjah. Ya. Mungkin makruh dalam kondisi lain ketika yakni semacam yang pertama tapi tidak ada unsur madarat kepada istri. Mungkin menikahi tapi dia tidak mampu, ya, berjima dengan si wanita tersebut, tidak mampu memberi nafkah, memang tidak mampu, bukan bermaksud memberi madarat. Nah, ini makruh menurut sebagian ulama. Ya. Kemudian bisa bermakna sunnah atau mubah. Ala kulli hal, di sini sangat terkait dengan sebab-sebab atau faktor-faktor yang lain. Ya. Kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah, dari hadis ini juga diambil kesimpulan oleh sebagian ulama rahimahumullah. Istadalla bihi ba'd al-Malikiyyah 'ala tahrim al-istimna' li'annahu law kana mubahan la arsyada ilayhi li'annahu ashal wa qad abaha al-istimna' ba'd ila akhirih. Ala kulli hal, di sini sebagian ulama mengambil faedah penting terutama dari ulama Malikiyah. Hadis ini juga menunjukkan tentang haramnya istimna'. Istimna yaitu onani, ya, mengeluarkan mani dengan tangan atau yang semacamnya. Dipahami oleh sebagian ulama Malikiyah bahwa seandainya itu perbuatan yang diperbolehkan, tentu Nabi akan menyuruh. Itu lebih mudah daripada menikah, ya. Tapi Nabi tidak memerintahkan atau membolehkan. Bahkan para ulama yang lain mengambil kesimpulan dari firman Allah Azza wa Jal, ya, wa may yabtaghi ghayra al-aba faman ibtagha wara'a dhalika faulaika humul adun. Siapa yang mencari selain itu, yakni selain pernikahan, Faulaika humul adun, mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Ayat itu dan yang semakna dengannya menunjukkan bahwa perbuatan istimna adalah perbuatan melampaui batas. Karena yang Allah sebutkan dalam ayat adalah pernikahan saja dan apa at-tasarri, menggauli hamba sahaya yang dia miliki. Ya, selain itu berarti faulaika humul adun, mereka adalah orang yang melampaui batas. Nah, jadi mereka yang melakukan istimna teranggap melalui ayat ini sebagai orang yang melampaui batas. Nah, sehingga hukumnya haram. Ya. Baik. Mungkin ini cukup waktunya. Sementara kita cukupkan hadis ini dulu. Insyaallah kita sambung dan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, hadis berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.